Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Al-Syeikh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ayat yang ke-30. Sampai ke-34. Maka kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini. Kita ulang sedikit dari ayat yang ke-30. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi atau di bumi khalifah, satu kaum yang saling bergantung. Kemudian para malaikat berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Apakah engkau ya Allah akan menjadikan di bumi orang-orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ya Allah bertasbih kepadamu, selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikan engkau ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menjadikan manusia sebagai penghuni bumi ini, Allah kabarkan terlebih dahulu kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menjadikan khalifah di bumi, kaum yang saling bergantian di bumi. Allah akan menciptakan makhluk yaitu manusia yang akan menghuni bumi. Maka malaikat berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan prasangka mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan akan saling menumpahkan darah. Sedangkan kami ya Allah, itu para malaikat, selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikan engkau. Ini prasangka malaikat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, para malaikat berprasangka bahwasannya khalifah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai penghuni bumi ini akan berbuat berbagai macam kerusakan dan seterusnya. Hanya kejelekan yang akan mereka perbuat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui terhadap apa yang akan terjadi, yang belum terjadi, atau yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan khalifah di bumi, menjadikan manusia sebagai penghuni bumi, kecuali ada hikmah yang besar. Kecuali ada hikmah yang besar, hikmah yang agung. Sehingga Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan sesungguhnya khalifah yang akan ada di bumi, kebaikannya berlipat-lipat dibandingkan dengan kejelekan yang akan mereka perbuat. Sebagaimana yang disebutkan kemarin oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya, kita telah membaca setengah penjelasan ayat ini. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kebaikan yang akan diperoleh dengan menjadikan khalifah di bumi, menjadikan manusia sebagai penghuni bumi, kebaikan yang berlipat-lipat dibanding dengan kejelekan yang pasti akan terjadi. Dan tidaklah hal yang demikian kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin memilih para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga agar supaya nampak ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Dan juga diantara hikmah dijadikannya manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini adalah agar supaya tercipta peribadahan atau penghambaan yang tidak akan terjadi kecuali dengan dijadikannya khalifah di atas muka bumi. Seperti ibadah jihad dan juga ibadah-ibadah yang lain. Nah, dengan adanya manusia yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, sehingga disyariatkanlah yang namanya al-jihad, ibadah yang mulia. Yang ibadah ini tidak terwujud kecuali dengan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Dan juga diantara faedahnya agar supaya nampak mana wali-wali Allah yang sesungguhnya dan mana musuh-musuh Allah. Mana yang hak dan mana yang batil. Dan juga diantara hikmahnya juga agar supaya nampak apa yang terpendam dalam diri iblis. Berupa kekufuran yang ada pada mereka, sehingga nampaklah kekufuran yang terpendam dalam diri iblis. Dan juga hikmah-hikmah yang lain yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, dari hikmah-hikmah yang sangat banyak dari diciptakannya khalifah yang menghuni bumi. Kemudian kita lanjut pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31. Summa lamma kana qaulul malaikati alaihimus salam, berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kemudian ketika ucapan para malaikat alaihimus salatu wassalam fihi isyaratun ila fadlihim ala al-khalifah alladhi yaj'aluhu Allah fil ard, ketika ucapan para malaikat itu ada isyarat yang menunjukkan bahwasannya para malaikat lebih utama, lebih afdol daripada khalifah atau makhluk yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan khalifah di bumi. Ketika ada isyarat seperti ini, di mana malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, sedangkan kami ya Allah selalu bertasbih kepada engkau dan mensucikan engkau, sedangkan yang akan engkau ciptakan dan akan menghuni bumi itu hanya berbuat kerusakan. Ucapan para malaikat ini mengandung isyarat bahwasanya mereka lebih utama dari maka aradallahu ta'ala an yubayyin, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada para malaikat tentang keutamaan Nabi Adam yang nanti akan menghuni bumi. Mayarifuna bihi fadlah, Allah ingin menjelaskan kepada para malaikat tentang keutamaan Adam sehingga mereka tahu keutamaan Adam. Wa kamala hikmatillahi wa ilmi, sehingga mereka tahu sempurnanya hikmah Allah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ulangi. Ketika ucapan para malaikat mengisyaratkan bahwasanya mereka lebih utama daripada khalifah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di atas muka bumi, maka Allah ingin menjelaskan kepada para malaikat tentang keutamaan Adam sehingga mereka tahu keutamaan Adam dan mereka tahu hikmah Allah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ay asma'al asya, yaitu nama-nama benda. Wa huwa wa ma huwa musamma biha, dan juga nama-nama yang atau benda-benda yang dinamakan dengannya. Fa'allamahul isma wal musamma, Allah mengajarkan kepada Adam nama dan musamma, nama dan benda yang dinamakan. Ay al-afad al-alfad wal-ma'ani, yaitu Allah mengajarkan lafad-lafad dan makna-makna kepada Adam alaihi salatu wassalam. Hattal mukabbar minal asma, sampai-sampai Allah mengajarkan kepada Adam alaihi salatu wassalam tentang isim-isim yang mukabbar. Apa contohnya isim mukabbar? Kalqos'ah, seperti kalimat atau kata al-qos'ah, ini mukabbar. Piring, sejenis piring atau nampan, piring besar atau nampan, namanya qos'ah, ini isim yang mukabbar. Wal musaggar, dan Allah juga mengajarkan isim-isim atau nama-nama yang musaghar. Kal Qusay'ah, seperti Qusay'ah. Musaghirnya Qus'ah. Musaghirnya Qus'ah. Apa tasghirnya? Qusay'ah. Sama maknanya piring tapi lebih kecil. Piring kecil atau nampan kecil. Ini Allah ajarkan kepada Adam alaihissalatu wassalam lafad-lafad dan makna-makna. Sampai-sampai juga mengajarkan isim-isim yang mukabbar dan isim-isim yang musaghar. Kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyodorkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Thumma 'aradahum 'alal malaikah ay 'aradul musammayat, yaitu Allah menyodorkan benda-benda tersebut, disodorkan kepada para malaikat. Imtihanan lahum, sebagai ujian untuk para malaikat. Hal ya'rifuna ha'amla, apakah mereka para malaikat tahu nama-nama benda ini atau tidak. Kemudian Allah berfirman, faqala ambiuni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shodiqin. Kabarkanlah kepadaku nama-nama benda-benda ini kalau kalian shodiqin, kalau kalian benar dalam prasangka kalian, kalau kalian benar dalam prasangka kalian bahwasannya kalian lebih afdol daripada khalifah yang akan dijadikan di bumi. Afi qaulikum wa dhannikum. Kabarkan kepadaku nama-nama benda-benda ini kalau kalian benar dalam ucapan kalian dan dalam prasangka kalian. Annakum afdalu min hadzal khalifah, bahwasanya kalian lebih utama daripada khalifah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini sebagai ujian kepada para malaikat, maka para malaikat berkata, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, ainu nazzihuka minal i'tirad minna alaik. Maknanya yaitu, ya Allah, kami mensucikan engkau dari bentuk protes kepada engkau. Wa mukhalafati amrik, dan kami mensucikan engkau, naam, dari bentuk menyelisihi perintahmu. Qaulu subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun kami tidak mengetahui. Illa ma'allamtana, kecuali yang engkau beritahu ya Allah kepada kami. Iyahu fadlan minka wajudan, illa ma'allamtana iyahu, kecuali apa yang engkau beritahu kepada kami. Fadlan minka wajudan, sebagai karunia dari engkau ya Allah, dan sebagai kedermawanan engkau ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Kemudian kata para malaikat, sesungguhnya engkau ya Allah maha alim dan maha hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Al-alim alladhi ahata ilman bikulli syai. Makna al-alim adalah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Fala yaghibu anhu, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari ilmu Allah. Wala ya'zubu mithqalu dzarratin fis samawati wal ard, dan tidak ada yang terluput, tidak ada yang samar walaupun sebesar dzarrah atau seberat dzarrah di langit dan di bumi, walaupun seberat semut kecil. Wala asghar min dzalik wala akbar, tidak pula yang lebih kecil dari itu dan tidak pula yang lebih besar dari itu. Semuanya tidak akan terluput dari ilmu Allah. Semuanya tidak akan tersembunyi dari ilmu Allah. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha hakim, maha bijaksana. Sedangkan al-hakim, makna al-hakim, man lahul hikmatu tamatu allati la yakhruju anha makhluk. Makna hakim adalah yang memiliki hikmah yang sempurna, yang tidak keluar makhluk darinya, dari hikmah itu. Al-hakim yang maha hakim, yang maha hikmah, yaitu yang memiliki hikmah yang sempurna, yang tidak keluar satu makhluk pun dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yasyudhu anha ma'mur. Dan makhluk yang diperintah tidak ada yang bisa menyeleweng dari hikmah tersebut. Fama khalaqa syai'an illa li hikmatin. Maka tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali karena hikmah. Ada hikmahnya. Allah menciptakan Nabi Adam, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan beliau dari jannah menuju ke bumi. Ada hikmah ya, dijadikannya manusia berkembang biak di atas muka bumi. Ada hikmah. Wala amara bi syai'in illa li hikmah. Demikian pula tidaklah Allah memerintahkan tentang sesuatu kecuali ada hikmahnya. Perintah ini, perintah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali di situ ada hikmah. Apa makna hikmah? Wal hikmatu, dan makna hikmah adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi la'iki bih. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pantas. Berarti lawannya apa? Az-zulm, kezaliman. Karena kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim. Sedangkan hakim adalah yang meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pantas. Fa'akorru, maka para malaikat pun setuju, sepakat dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan lakukan. Sepakat dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarafu bi ilmillahi wa hikmatihi. Dan mereka para malaikat mengakui keilmuan Allah dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kusurihim an ma'rifati anna syai. Dan para malaikat mengakui kekurangan mereka, kelemahan mereka, bahwasanya mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang na'am rendah, seperti hanya sekedar menyebutkan nama-nama benda. Para malaikat ajazu, tidak mampu. Mereka menyadari kekurangan mereka, tidak bisa menyebutkan na'am nama-nama benda tersebut. Mereka mengakui kekurangan mereka an ma'rifati adna syai', dari mengetahui perkara yang paling rendah. Wa'tirafuhum bifadlillahi alaihim, dan mereka mengakui keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada mereka. Wa ta'limihi iyyahum ma la ya'lamun, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Para malaikat mengakui karunia Allah yang Allah karuniakan kepada mereka, dan pengajaran Allah terhadap apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah mengajarkan perkara-perkara kepada para malaikat, perkara-perkara yang tidak diketahui oleh mereka. Para malaikat dalam ujian ini ajazu, tidak mampu untuk menyebutkan nama-nama benda yang Allah subhanahu wa ta'ala sodorkan kepada mereka. Kemudian fahina idzin qala Allah, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adam ambihum bi asmaihim, wahai Adam sebutkanlah, kabarkanlah, sampaikanlah kepada mereka para malaikat nama-nama benda ini. Ai asma'al musammayat, ai asma'il musammayat allati aradaha Allahu 'alal malaika. Itu sebutkanlah nama-nama benda yang disodorkan oleh Allah kepada para malaikat. Fa'ajazu anha, tetapi malaikat tidak mampu untuk menyebutkannya. Maka beritahukan kepada mereka wahai Adam. Falamma ambahum bi asma'ihim, maka ketika Adam alaihi salatu wassalam menyampaikan atau menyebutkan nama-nama benda tersebut kepada para malaikat, tabayyana lil malaikati fadlu Adam alaihim, maka jelaslah bagi para malaikat keutamaan Adam di atas mereka. Jelaslah oleh para malaikat keutamaan Nabi Adam daripada mereka. Wa hikmatul bari wa ilmuhu fi istikhlafi hadzal khalifah, dan jelaslah bagi para malaikat hikmah Allah dan ilmu Allah dalam perbuatannya menjadikan khalifah ini, menjadikan khalifah di atas muka bumi. Jelas bagi para malaikat hikmah Allah dan ilmu Allah tentang khalifah yang akan Allah jadikan di muka bumi. Maka Allah mengatakan, qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Setelah Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut kepada para malaikat, maka Allah berfirman, alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bukankah aku telah katakan kepada kalian bahwasannya aku mengetahui rahasia-rahasia langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak tersamarkan, tidak tersembunyi sedikit pun, walaupun seberat zarrah, seberat semut kecil, sekecil apapun, tidak tersembunyi dari ilmu Allah apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui rahasia-rahasia langit dan bumi, wa huwa maghaba anna, yaitu rahasia-rahasia yang kita tidak mengetahuinya, tersembunyi dari kita. Falam nusyahidhu, dan kita tidak melihatnya. Itu perkara-perkara yang gaib. Fa idza kana aliman bil ghaib, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib, fasyahadatu min babi aula, maka perkara-perkara yang terang, yang jelas, maka lebih aula, lebih utama untuk Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Perkara yang gaib saja Allah mengetahuinya, apalagi yang syahadah, yang jelas, yang terlihat. Wa alamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan. Aitu zhirun, itu apa yang kalian tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Baik, selesai dari ayat yang ke-31, 32 dan 33. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Syekh rahimahullahu taala, thumma amarahum taala bis sujudi li adam, Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka, para malaikat, untuk sujud kepada Adam. Ikraman lahu wa ta'ziman, dalam rangka memuliakan Adam dan mengagungkan Adam. Memuliakan Adam alaih salatu wassalam. Wa ubudiyatan lillahi ta'ala, dan dalam rangka beribadah kepada Allah, dengan melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Maka untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu taat dengan perintah Allah, famtathalu amrullah, maka mereka pun melaksanakan perintah Allah. Wabadaru kulluhum bisujud, semuanya bersegera sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis, aba, mereka enggan. Imtana'a anis sujud, enggan untuk sujud. Wastakbaru an amrillahi wa ala Adam, mereka sombong dari perintah Allah dan sombong kepada Adam. Iblis la'natullah alaih, di hadapan Allah saja mereka ingkar, tidak mau mentaati perintah Allah. Ini adalah sebesar-besar kekufuran. Nah, istakbaru an amrillah, sombong dari perintah Allah. Wa ala Adam, dan sombong terhadap Adam yang telah Allah ciptakan, yang memiliki keutamaan. Di antara keutamanya tadi bisa menyebutkan benda-benda yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan. Qala, syaitan sombong dari perintah Allah. Qala, dan berkata, a'asjudu liman khalaqtatina, apakah aku sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dengan tanah? Karena iblis merasa lebih utama dari Adam. Iblis merasa lebih baik dari Adam. Mereka merasa lebih baik karena mereka telah diciptakan dari api, sedangkan manusia atau Adam diciptakan dari tanah. Ini kias ma'al farid. Ini kias yang keliru. Jadi tidak semua kias benar. Nah, buktinya ini. Iblis mengkiaskan bahwasannya saya diciptakan dari api, saya lebih utama, lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Ini kias malfarik. Ini pengkiasan yang keliru, salah. Sehingga tidak semua pengkiasan itu benar. Nah, kias itu ada syarat-syaratnya. Tapi yang dikatakan oleh iblis di sini kias malfarik, kias yang keliru. Dia mengatakan bahwasannya api lebih baik daripada tanah. Nah, siapa yang bilang api lebih baik daripada tanah? Api bisanya membakar, habis, ya. Nah, merusak, ya, menghancurkan dan seterusnya. Tetapi tanah, ya, dia akan menumbuhkan pepohonan. Kemudian pepohonan tersebut akan memunculkan buah, bunga, buah dan seterusnya, yang bermanfaat bagi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tentunya yang benar adalah tanah lebih baik daripada api. Nah, tanah lebih baik daripada api. Wa hadzal iba minhu wal istikbar, ini keengganan iblis dan kesombongan iblis. Di hadapan Allah saja mereka sombong. Natijatal kufri alladhi huwa muntawin alaih, kesombongan iblis ini sebagai buah kekufuran yang terpendam dalam diri iblis. Buah kekufuran yang terpendam dalam diri iblis, la'natullah alaih. Fatabayyanat hina idzin adawatuhu lillah wa li Adam, sehingga jelaslah, teranglah ketika itu permusuhan iblis terhadap Allah dan permusuhan iblis terhadap Adam alaihi salatu wassalam. Wa kufrihi wastikbarih, dan jelaslah ketika itu kekufuran iblis dan kesombongan iblis. Taib, selesai dari penjelasan ayat yang ke 34. Nah. Taib, ada beberapa paragraf lagi, dua atau tiga paragraf yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala, na'am, sebagai tambahan faedah dari penjelasan ayat-ayat di atas, dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Nah, karena sudah masuk waktu isya, kita lanjut ba'dal isya, ba'dal azan. Na'am. Al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa fi hadhihi al-ayati min al-ibari wal ayat, di dalam ayat-ayat ini, itu ayat yang ke-30 sampai 34, di dalam ayat-ayat ini terdapat ibar, pelajaran-pelajaran, wal ayat, dan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Itsbatul kalam lillahi ta'ala, dan dalam ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mutakallim, wa annahu lam yazal mutakalliman, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala masih terus mutakallim, masih terus memiliki sifat mutakallim, berbicara. Yaqulu masya'a, Allah akan berbicara apa yang Allah kehendaki. Wa yatakallamu bimasya'a, dan Allah akan berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Allah tadi mengatakan kepada para malaikat, nah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Kemudian Allah juga mengatakan dalam akhir ayat, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Di dalam ayat-ayat ini terdapat faedah penetapan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Wa annahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara. Dan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat berbicara atau kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kelayakan dan kepantasan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kita tetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita mentaktilnya, tanpa kita menolak, tanpa kita mentahrif, menyelewengkan maknanya. Oh, maksudnya berbicara itu begini. Oh, maksudnya kalam itu begini. Ini menyelewengkan makna. Tanpa mentaktil, tanpa mentahrif, dan tanpa mentashbih, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tanpa mentakyif, tanpa membagaimanakan. Bagaimana sih kalamnya Allah? Atau dia menentukan kalam Allah itu seperti ini, seperti ini. Ini takyif. Adapun ahlu sunnah, tanpa melakukan takyif dan tanpa melakukan tafwid al-ma'na, tanpa melakukan penyerahan makna. Baik. Adapun ahlu sunnah hanya menyerahkan kaifiyah, tata caranya, bentuknya, bentuk kalamnya seperti apa. Kita enggak tahu, ini serahkan kepada Allah. Adapun makna, ma'ruf, diketahui, kalam. Kalam ya kalam, berbicara maknanya. Taib. Adapun sebagian manusia mereka mentafwid maknanya. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat kalam berbicara, maka mereka mengatakan, wallahu a'lam makna bicara ini apa? Wallahu a'lam makna kalam ini apa? Jadi apa? Menolak makna, menyerahkan maknanya. Ini pun keliru, karena makna kalam jelas. Allah berbicara dengan bahasa yang jelas, bahasa Arab yang jelas. Kalam ya kalam, maknanya berbicara. Maka ahlu sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu tanpa mentaktil, tanpa menolak, karena sebagian mereka menolak. Ahlul ahwa wal bidah, mereka menolak sifat kalam bagi Allah. Menolak, Allah tidak memiliki sifat kalam. Dan mereka mengatakan kalam Allah itu makhluk. Sehingga ujung-ujungnya apa? Al-Quran adalah makhluk. Ini keyakinan yang batil. Nah, adapun Ahlussunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Nah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menetapkan sifat kalam tanpa ta'til, tanpa menolaknya. Dan mereka menolak sifat kalam karena mereka sebelumnya menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan kalau kita tetapkan Allah berbicara, berarti sama dong dengan makhluk, karena makhluk juga berbicara. Dari sinilah mereka menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut mereka kalau kita menetapkan sifat kalam berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini keliru. Nah, menetapkan sifat kalam bagi Allah tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kita tetapkan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, sebagaimana zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Sifat antara makhluk saja sudah berbeda. Sifat gajah dengan sifat semut, berbeda. Sifat manusia dengan sifat hewan yang lain, berbeda sifatnya. Apalagi antara sang khalik pencipta dengan makhluknya. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sehingga Ahlus Sunnah menetapkan sifat kalam tanpa mentaktil, tanpa menolaknya. Kita tetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa apa? Mentahrif, tanpa mentahrif, menyelewengkan maknanya. Oh, maksudnya kalam tuh demikian dan demikian. Taib. Dan juga tanpa mentasybih, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tanpa mentakyif, tanpa membagaimanakan, tanpa bertanya bagaimana kalamnya Allah, berbicaranya Allah, dan tanpa menentukan bentuknya. Oh, bicaranya Allah tuh begini dan begini. Ahlussunnah wal jamaah menetapkan sifat kalam tanpa melakukan yang demikian, tanpa melakukan takyif, dan juga tanpa tafwid, tanpa menyerahkan maknanya, tapi menetapkan maknanya, memahami maknanya, dan yang diserahkan kepada Allah adalah kaifiyahnya, tata caranya atau bentuknya. Bahwasanya sifat kalam, bagaimana berbicaranya Allah, kita tidak mengetahuinya, karena itu perkara gaib. Yang jelas tidak sama berbicaranya Allah dengan cara berbicaranya makhluk. Kemudian qala syekh wa annahu alimun hakim, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana, maha hikmah. Wa fihi annal abda idza khafiyat alaihi hikmatullah fi ba'dil makhluqat wal ma'murat. Dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwasannya hamba atau seorang hamba apabila tersamarkan olehnya hikmah Allah yang ada pada sebagian makhluk atau yang ada pada sebagian yang Allah perintah, kalau tersamar hikmah tersebut, fal wajib alaihi taslim, yang wajib adalah berserah diri menerima walaupun tidak tahu hikmah tujuannya apa. Watihamu aklih, dan hendaklah dia naam mengenyampingkan akalnya, menuduh akalnya, tidak mengedepankan akalnya. Ini ketika seorang hamba tersamarkan atasnya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada sebagian makhluknya. Ketika tersamarkan hikmah, kita gak tahu hikmahnya, nah, maka yang wajib bagi kita adalah taslim, menerima, berserah diri. Allah memerintahkan yang demikian, maka kita lakukan, ya. Tanpa mencari-cari kenapa sih diperintah seperti ini, ya. Allah mengharamkan ini dan itu, ya. Terima, jauhi perkara-perkara yang haram tanpa bertanya kenapa sih diharamkan. Nah, sama saja kita mengetahui hikmahnya atau tidak, maka kita taslim, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah seseorang tidak mengedepankan akalnya, melainkan naam menuduh akalnya. Seperti halnya ketika manusia dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakan lahmul khinzir, daging khinzir, babi, maka tanpa naam protes, tanpa banyak taib bicara, ya, hendaknya taslim, berserah diri menerima, ya, tanpa bertanya kenapa sih diharamkan, kan dagingnya enak, ya, nah, berternaknya mudah, ya, harganya mahal, ya, nah, tanpa bertanya kita tahu hikmahnya atau tidak, kita berserah diri kepada Allah, menerima apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan walhamdulillah, ya, zaman semakin modern, tersingkaplah salah satu hikmahnya. Nah, di antara hikmahnya apa? Karena dalam daging khinzir tersebut terdapat mudorot yang besar, mudorot, bahaya yang besar, nah, bagi tubuh manusia. Ini di antara hikmahnya. Maka kata Syekh, seorang hamba apabila tersamarkan hikmah Allah yang ada pada sebagian makhluknya atau yang ada pada perintah-perintah Allah, ketika tersamarkan hikmahnya, maka yang wajib bagi kita adalah menerimanya, berserah diri. Wal ikrari lillahi bil hikmah, dan menetapkan hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wafihi i'tina'ullah bisya'nil malaikah. Kemudian juga di dalam ayat ini terdapat perhatian Allah terhadap para malaikat. Allah memiliki perhatian kepada para malaikat, sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan khalifah di bumi, Allah kabarkan dulu kepada para malaikat. Nah, kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan naam benda-benda atau nama-nama benda tersebut kepada mereka. Nah, melalui Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang mengkhabarkan atau menyampaikan nama-nama benda tersebut kepada mereka. Di dalam ayat-ayat ini terdapat perhatian Allah terhadap para malaikat. Wa ihsanuhu bihim, dan terdapat ihsan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para malaikat. Bita'limihim ma la ya'lamu jahilu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada para malaikat apa yang tidak mereka ketahui. Allah ajarkan kepada para malaikat. Wa tanbihihim ala ma lam ya'lamuhu, dan Allah memperingatkan para malaikat apa yang belum mereka ketahui. Wa fihi fadilatul ilmi min wujuh, dan juga dalam ayat-ayat di atas terdapat keutamaan ilmu. Keutamaan al-ilmu min wujuh, dari beberapa sisi. Minha di antaranya, di antara sisi yang menunjukkan utamanya ilmu atau keutamaan ilmu adalah annallaha ta'arrafa li malaikatihi bi ilmihi wa hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada para malaikatnya, Allah mengenalkan ilmunya dan hikmahnya. Allah kenalkan ilmu Allah dan hikmah Allah kepada para malaikatnya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, sehingga Allah kenalkan ilmu Allah kepada para malaikatnya. Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa minha, dan di antaranya juga annallaha 'arrafahum fadla adam bil ilm. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada para malaikat atau kepada mereka fadla adam bil ilm. Allah mengenalkan kepada malaikat keutamaan Adam. Keutamaan Adam karena ilmu yang ada pada Adam alaihi salatu wassalam. Wa annahu afdalu sifatin takunu fil 'abd, dan bahwasannya ilmu itu adalah sifat yang paling utama yang ada pada diri seorang hamba. Ilmu adalah sifat yang paling utama, sifat yang paling mulia yang ada pada seorang hamba. Sehingga Nabi Adam alaihi salatu wassalam na'am lebih utama daripada para malaikat karena ilmu yang ada pada Adam alaihi salatu wassalam. Wa minha, dan juga diantaranya, diantara yang menunjukkan keutamaan ilmu, annallaha amarahum bisujud li Adam ikraman lahu lamma bana fadlu ilmi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, kepada para malaikat, untuk sujud kepada Adam sebagai pemuliaan untuk Adam ketika jelas keutamaan ilmu yang ada pada Adam. Setelah jelas keutamaan ilmu yang ada pada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam ikraman lahu, sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ini juga menunjukkan keutamaan ilmu. Wa minha, dan juga di antara perkara yang menunjukkan keutamaan ilmu dari ayat-ayat di atas, anal imtihana lil ghair idza ajazu amma imtahanu bih thumma arrafahu sahibal asahibul fadilah fahuwa akmalu mimma arrafahu ibtidaan. Taib, dalam ayat-ayat di atas ada ujian untuk orang lain, memberikan ujian ya, kepada orang lain. Allah perintahkan kepada para malaikat, nah, sampaikan kepadaku nama-nama benda-benda ini. Diuji para malaikat, tahu enggak mereka? Ujian kepada orang lain. Idza ajazu amam tahanubi, kalau mereka tidak mampu ya, untuk menunaikan ujian tersebut, ya, melaksanakan ujian tersebut, summa arrafahu sahibul fadilah, kemudian diberitahu oleh orang yang memiliki keutamaan, ya, fahuwa akmal mimma arrafahu ibtidaan, maka ini lebih sempurna daripada yang diberitahu dari awal. Daripada yang diberitahu dari awal. Diuji dulu, sebutkan nama-nama ini. Kemudian setelah mereka tidak mampu menyebutkan nama-nama tersebut, baru dikasih tahu. Nah, sebutkan wahai Adam kepada para malaikat, kepada mereka nama-nama benda ini, disebutkanlah. Ini lebih sempurna. Wa minha, dan juga diantaranya Di antara faedah yang terdapat dalam ayat-ayat di atas, al-i'tibaru bihali abawai al-insi wal-jin. Ada pelajaran tentang keadaan atau kondisi dua bapak, manusia dan jin. Bapaknya manusia dan bapaknya jin. Ada pelajaran di situ. Bapaknya manusia yaitu Adam alaihissalatu wassalam, dan bapaknya jin adalah iblis la'natullah alaih. Ada pelajaran di situ. Bagaimana iblis tidak mentaati perintah Allah. Kemudian wa bayanu fadli Adam, dan ada penjelasan keutamaan Adam sehingga para malaikat disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan keutamaan Adam. Wa ifdalullah alaih, dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan Adam. Allah memberikan keutamaan kepada Adam, karunia kepada Adam alaihissalatu wassalam. Wa adawatu iblis lahu, dan dalam ayat ini menunjukkan permusuhan iblis kepada Adam alaihissalatu wassalam. Ila ghairi dzalika minal ibar, dan yang lainnya dari ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat di atas, dari ayat yang ke-30 sampai ke-34 dari surat Al-Baqarah. Naam. Yang lebih ingin tahu secara rinci penjelasan tentang ayat-ayat di atas dan lebih menambah faedah tentang tafsir dari ayat-ayat di atas, nah bisa merujuk ke kitab-kitab tafsir yang lebih luas, yang lebih panjang ya, yang lebih tebal daripada kitab ini. Di sana ada kitab tafsir Ibnu Katsir, ada kitab tafsir At-Tabari ya. Ada kitab Adwaul Bayan ya, dan kitab-kitab tafsir yang lainnya. Yang bisa kita ambil faedah-faedah yang lebih luas ya, yang lebih rinci tentang ayat-ayat di atas. Taib. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-30 sampai ke-34 dari surat Al-Baqarah. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.